Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jal fil quranil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al Badar rahimakumullah ingkang kula hormati. Alhamdulillah wonten enjang menika kula panjenengan sami tasih dipun paringi kekuatan kesehatan sehingga saged nindakaken salat subuh kanthi berjamaah ingkang dipun lajengaken ngaos sareng-sareng sinau bareng-bareng. Alhamdulillah ingkang dipun waos ingkang dados objek sinaunipun nggih topikipun nggih bab agami. Kaitanipun syariat Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an menapa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bersyukur ugi kula panjenengan sami ingkang dipun waos babakan mergi ingkang saged membawa kita datang akhirat, datang surga. Talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Mboten ngelek-ngelek, mboten ngerasani, mboten mencaci maki, mboten wonten tendensi duniawi insyaallah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang kita harapkan sesarengan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun tresnani kalian sahabat-sahabatipun. Bahkan dipun segani kalian musuh-musuhipun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah lan teladan kita sedaya. Babakan menapa kemawon Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga sinten kemawon ingkang nderek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti bahagia. Sinten kemawon ingkang taat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten mungkin cilaka. Niku mustahil. Justru sebaliknya sinten kemawon ingkang menyelisihi tuntunan-tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun khawatiraken mendapatkan hukuman dari Allah di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk juga termasuk ugi sifat memaafkan. Sifat memaafkan. Lawan saking memaafkan menika nggih mendendam lan membenci. Mendendam, membenci niku mboten wonten saenipun. Walaupun sedikit tidak ada baiknya. 100% jelek. 100% awon. 100% elek. Itu yang namanya mendendam dan membenci. Tidak ada baiknya sama sekali. Pribadi ingkang pembenci, pribadi ingkang pendendam, menika boten wonten ingkang remen, boten wonten ingkang seneng. Nggih. Rencangipun sekedhik nek malah boten wonten. Siapa yang mau berteman dengan orang yang pendendam, ya kan? Siapa yang mau berteman dengan orang yang sedikit-sedikit mengungkit-ungkit, kan itu. Allah kowe biyen wis tau kaya kiye, lho. Kapan? Lah 11 tahun yang lalu pada bulan Oktober tanggal 23. Yuk. Sak tanggalnya, sak bulannya masih dihafalkan. Ini masih ada dalam catatan diariku. Kau pernah menipu saya. Katanya mau dibuatin makanan. Saya sudah tidak makan dari pagi. Malah ternyata ngelomboni. Urusan makan, urusan minum. Sesuatu yang sifatnya menopo, duniawi. Tapi ternyata tidak bisa dia lupakan. Orang yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, justru tiang ingkang boten saged gesang dengan tenang. Jadi hidupnya pasti dalam kegalauan. Sesuatu ingkang kedahipun sampun dipun napa? Dilupakan, sesuatu ingkang kedahipun sampun di tinggalkan. Malah diingat-ingat, dipun emot-emot terus. Rugi. Rugi ini pun malah berkali-kali lipat. Seharusnya hanya sekali saat kejadian, tapi karena diingat, diulang-ulang. Rasa sakit itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika sampun nate ngendika bilih, mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Hadis ibn sahih riwayat Muslim. Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Artosipun tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan untuk seorang hamba yang mau memaafkan kecuali semakin mulia dan semakin tinggi derajatnya. Dados ingkang pemaaf niku mboten lajeng derajate pun turun. Mboten lajeng napa? Posisi ini pun mandap, bukan? Justru semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, halang konek di ngapura, melunjak. Itu kan ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Dan itu kekhawatiran. Sekalipun melunjak, maafkan lagi. Yora bisa, anggih monggo. Jelasipun terangipun Kanjeng Nabi sampun ngendika, mazadallahu bi'abdin afwan illa izza. Sapa wae sing gelem ngeki ngapura, kuwi kedudukane tambah tinggi. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, nggih, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa menika sangat kathah engkang damel kita tersinggung, engkang menyebabkan kita marah, jengkel, kesel, itu pasti selalu ada. Mulai dari anaknya dewek lah, mulai dari anaknya sendiri, dikongkon ngana, dikongkon kene, orang melaku, aduh janang nang, anak lanang, nek itu genduk, duk, sehingga mangkel ya kadang-kadang bojone dewek. Sing sendiri bojo. Aja kaya kowe, Pak. Ana sing tersinggung. Iya, nek bojo. Nek ora nduwe bojo sing gawe mangkel kancane ora gelem goletne bojo. Ya. Iya, salah kita-kita orang goletne bojo sih. Mungkin karena takut mantu itu. Iya. Buat susah orang banyak, Bok, ya. Jadi kalau bahkan kadang-kadang pada prakteknya orang tua merasa dibuat jengkel oleh seorang anak merasa dibuat jengkel oleh orang tuanya sendiri. Ya ada juga seperti itu. Kalau untuk anak orang tua saya bahasakan merasa dibuat jengkel. Kalau yang lain langsung dibuat jengkel tanpa ada tambahan merasa. Sing dadi bos ya pada baik. Karyawane ya. Karyawane pegawene ngejel. Mlebune telat, beline gasik. Ya kan. Iya gajinya nyaluk tambah, kerja karo ngudut. Ya. Ya jelas berkurang. Ya jelas berkurang. Gak pakai uang gak. Dan itu suaya nyambut gawe. Wah alasannya, aduh maaf pak, ketiduran. Gitu. Tiduran bendina. Harusnya masuk jam 1 mulai kerja jam 1 seperempat misalkan. Iya sama. Penteri pun pribun. Pintere. Seneng kene. Berarti nanti berdua ya. Berdua. Ya supaya ne kula nggih saged dadi bos sing pinter sih. Sejen ya. Dadi ustaz sing pinter lah. Kiai pakai kiai. Lagi artasipun dalam kehidupan sehari nggih kathah. Terus menopo kasus-kasus peristiwa-peristiwa ingkang menopo membuat kita tersinggung jengkel meniku nggih saged kata. Lah bimbinganipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih memaafkan niku cara kagem kula panjenengan sami saged menjaga hati tetap suci. Nggih, menjaga hati tetap suci. Menawi disimpen-simpen, menawi di apa di pendem engkang rugi senten nggih piyambakipun boten tiyang sanes nggih piyambak-piyambakipun ingkang rugi simpen terus menapa malih sedherek ingkang kagungan riwayat penyakit nggih ingkang kaitanipun pikiran stres asam lambunge nggih kumat nggih tiba-tiba muncul nggih, wungu saking sare subuh-subuh. Lah, wis ana sari awane. Padahal sak derenge sare mboten wonten sari awane. Sari awane pirah masakan. Nggih. Ana sing migrain. Migrain ya mumet sebelah. Nggih. Ana sing napa ke WC bolak-balik. Ketan begame lho ngene ya. Lah itu yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Yang rugi kita sendiri kalau memendam benci. Dipikir nah terus baik. Padahal seharusnya sudahlah dimaafkan. Sudahlah dilupakan. Contoh dan teladan kita sinten? Nggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu pemaafnya luar biasa. Contohnipun kathah. Tapi contoh yang paling besar nalikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir di Mekah ingkang sampun memusuhi, membenci, membunuhi sahabat-sahabatipun. Itu kemudian pada saat Mekah dipun kuasai, Mekah dipun taklukaken, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam justru memaafkan. Idhabu fa antumut tulaqa. Silakan kalian semuanya bebas. Tidak ada hukuman apa-apa. Tidak ada balas dendam pada hari ini. Justru itu yang membuat mereka masuk Islam. Oh ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata tidak seperti yang dicerita-cerita dan diberita-beritakan. Nabi Muhammad ternyata pemaaf dan seterusnya. Memang benar. Nabi Muhammad ngendika, "Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza." Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala. Nih. Memberikan tambahan untuk seorang hamba yang mau memaafkan kecuali kemuliaan. Semakin pemaaf, semakin mulia. Bukan hanya di sisi Allah Ta'ala, bahkan sampai pun di sisi manusia. Al-Imam Ibnu Katsir Rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir Rahimahullah. Wonten kitabipun Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab ingkang isini pun sejarah. Sejak penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Sampai di masa Ibnu Katsir rahimahullah tahun 700-an Hijriah. Ibnu Katsir rahimahullah seorang ulama hadis, ulama fikih bermadzhab Syafi'i rahimahullahu taala. Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan katabal walidu ila Umar bin Abdul Aziz bi an yuqifa Hisham bin Ismail linnasi inda dari Marwan. Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah yang menjabat waktu itu dari kekhilafahan Bani Umayyah, memerintahkan dan menginstruksikan kepada gubernur Madinah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Terus Umar bin Abdul Aziz saat terengi pun menjabat khalifah pernah menjadi gubernur di kota Madinah. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di kota Madinah, suasana nyaman, tentram, damai, tenang. Karena Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah menghabiskan sekian waktu thalabul ilmi, belajar kepada para ulama di kota Madinah. Secara sejarah memang ada konflik antara penduduk Syam dengan penduduk Madinah. Ya, di zaman konflik waktu itu antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ada di Syam, sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang pengikutnya di kota Madinah. Itu sejarah. Jadi ada konflik antara penduduk Syam dengan penduduk kota Madinah. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu berasal dari keluarganya Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar bin Abdul Aziz itu berasal dari keluarganya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Madinah, gubernurnya selain Umar bin Abdul Aziz, itu pasti ada konflik juga, riak-riaknya. Karena yang jadi gubernur orang Syam. Padahal secara umum orang Syam dengan orang Madinah ada sedikit masalah. Walaupun tidak mencuat, tidak tajam. Nah, kecuali Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz pernah menghabiskan waktu sinau, ngaji, thalabul ilmi, wonten mundi di kota Madinah. Jadi banyak kenalannya, banyak gurunya, banyak teman-temannya. Dan Umar bin Abdul Aziz juga seorang ulama. Umara juga ulama. Jadi ketika menjabat kota Madinah, suasana aman, tentrem, nyaman. Nah, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memerintahkan kepada Umar bin Abdul Aziz, gubernur Madinah, untuk menghukum Hisham bin Ismail. Hisham bin Ismail itu gubernur Madinah pada era sebelumnya. Bisa dipahami ya? Hisham bin Ismail itu gubernur Madinah sebelumnya. Menjabat menjadi gubernur Madinah kurang lebih 4 tahun. Hukumannya apa? Diberdirikan di depan istana Marwan. Marwan itu ya keluarga mereka, kakek-kakeknya lagi. Diberdirikan di depan orang banyak. Dipermalukan di depan orang banyak. Kenapa? Karena selama menjabat 4 tahun di kota Madinah, Hisham bin Ismail pun tercatat sering menyakiti penduduk kota Madinah. Maka Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik menghukum dengan cara yang sama. Diberdirikan di depan orang banyak, dipermalukan. Wala siyama ila Sa'id ibn al-Musayyab wa ila Ali ibn al-Husayn wa ahli baitihi. Sikap kurang baik dari mantan gubernur Hisham, lebih-lebih lagi kepada dua ulama. Yang satu namanya Sa'id ibn al-Musayyab, yang kedua kepada Ali bin Husayn, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya selama menjabat itu sudah ya banyak konflik lah selama menjadi gubernur ya. Yang menyakiti masyarakat, mengganggu warganya sendiri, terutama kepada dua ulama, Sa'id ibn al-Musayyab dan Ali ibn al-Husayn. Falamma uqifa lin-nasi qala Hisham ma akhafu illa min Sa'id wa Ali ibn al-Husayn. Ketika dihukum berdiri, ditampilkan dan diperlihatkan di depan orang banyak, kata Hisham, mantan gubernur ini, ma akhafu illa min Sa'id wa Ali bin Husain. Saya tidak takut kecuali kepada dua orang, Sa'id bin Musayyab dan Ali bin Husain. Ini ulama dari kalangan tadi. Karena semasa menjabat, Hisham bin Ismail itu bersikap kurang baik dan kasar kepada Sa'id bin Musayyab dan juga kepada Ali bin Husain rahimahumullah. Lajeng apa yang terjadi? Kira-kira nek jaman isiki ya kesempatan balas dendam ya. Kalau zaman sekarang siapa yang berkuasa dia yang menginjak, begitu ceritanya. Siapa yang berkuasa dia yang punya hukum, dia yang menentukan kesana dan kemarinya. Jadi ada sejumlah orang di masa pemerintahan Gubernur Hisham itu disakiti, diintimidasi, dizolimi. Dizolimi beberapa orang ini. Di masa pemerintahannya siapa? Hisham. Bahkan ada yang dipenjara tanpa alasan sama sekali. Tapi kan waktu terus berputar. Gubernur yang sikapnya seperti itu akhirnya kan turun. Diganti oleh yang lain. Diganti oleh Umar bin Abdul Aziz. Seorang gubernur yang adil. Gubernur yang bijak. Mereka-mereka tadi yang dizalimi, yang disakiti. Dipulihkan nama baiknya. Direhabilitasi. Bahkan khalifah sebagai pemimpin yang tertinggi. Memerintahkan gubernur baru. Agar menghukum gubernur lah. Diselesaikan masalahnya dengan orang-orang yang pernah dia sakiti. Yang pernah dia zalimi. Nek zaman segini ya kira-kira kesempatan balas dendam kok ya. Iya enggak? Didukung oleh gubernur yang berkuasa. Bahkan diperintahkan oleh khalifah sebagai pemimpin yang tertinggi. Tapi ternyata tidak demikian. Karena sabda Nabi Muhammad SAW itu yang paling penting. Menawi nopo ngersake selamat dunia akhirat nggih, kedah ngikuti tuntunanipun Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini apa? Memaafkan. Kok bisa ya? Memaafkan? Ya bisa. Lewang buktinya ana. Contohnya juga ada. Kok bisa yang memaafkan seperti itu? Lah itu perintah Nabi. Perasaan, akal, kebiasaan. Itu semua tidak berharga sama sekali. Boten wonten nilai ini pun. Menawi sampun disandingkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Hilang. Ya sudah tidak ada pilihan. Tapi. Orang aku tapi-tapi. Kan beda. Sama. Sabda Nabi Muhammad SAW diucapkan. Itu berlaku untuk selamanya. Apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Musayyab dan Ali bin Husain? Artinya diberi kesempatan untuk membalas. Dijamin dilindungi oleh penguasa yang saat itu ada. Diberi kesempatan untuk meluahkan apa yang tersimpan sebelumnya. Oh sudah gak bisa apa-apa mantan gubernur. Ribuan? Ya bok, sudah bisa apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Faqala Sa'id ibn al-Musayyab libnihi wa mawali. Sa'id ibn al-Musayyab berpesan kepada anaknya, kepada budak-budaknya, berpesan kepada keluarganya, la ya'rid minkum ahadun li hadzal rajul fa inni taraktu dzalika lillahi walir rahim wa amma kalamuhu fala ukallimuhu abadan. Sa'id bin Musayyab mengatakan tidak boleh ada yang mengganggu dia. Tidak boleh ada di antara kalian yang mencaci makinya. Saya tidak izinkan kalian untuk melakukan aksi balas. Jangan. Jangan balas. Saya lakukan ini lillahi walirrahim. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demi menjaga hubungan silaturahmi antara saya dengan dia. Ya memang akhirnya kan satu keturunan juga. Itu Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah. Wa amma Ali ibn al-Husayn fa innahu marra bihi wa huwa mawqufun 'inda dari Marwan falam yata'arrad lah wa kana qad taqaddama ila khasatihi an la ya'rid lahu ahadun minhum. Ali ibn al-Husain nggih sami. Ali ibn al-Husain rahimahullah juga sempat melihat dan lewat. Ya, tidak diapa-apain, bukan kemudian ditampar, dipukul, dilempar, boten. Atau dikata-katain. Dimaafkan oleh Ali ibn al-Husain. Bahkan Ali ibn al-Husain juga berpesan kepada orang-orang dekatnya, kerabat dan keluarganya, an la ya'rid lahu ahadun minhum. Supaya tidak ada yang mengganggu dan membalas. Falamma jitaza bihi Ali ibn al-Husain wa tajawazahu, nadahu Hisham bin Ismail faqala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ketika Ali bin Husain lewat, ini padahal dia dihukum berdiri di depan orang banyak, dipermalukan. Siapa yang pengin balas nih, kesempatan balas. Kalau orang lain ada juga yang balas, dasar kamu. Hu, misalkan, iya kan? Jadi suruh berdiri, diikat. Dan pokoknya siapa yang pengin meluapkan emosinya selama apa namanya? Menjabat di apa-apa ini, kesempatan ini sekarang ini didukung oleh penguasa yang sedang berkuasa waktu itu. Tapi kalau saya dan saya memaafkan, bahkan memaafkannya bukan beliau sendiri, tapi meminta keluarganya, kerabatnya, budak-budaknya, teman-temannya, sudahlah maafkan, jangan ganggu dia. Ali bin Husain pun seperti itu. Dalam posisi seperti itu Ali bin Husain lewat, nggak diapa-apain. Kata Hisham bin Ismail, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui risalah itu diberikan untuk siapa. Artinya memang beda antara orang baik dan orang jelek itu. Kalau orang baik, itu mudah memaafkan. Kalau kita yang masih menyimpan ganjalan, kita ingkang tasih, napa menyembunyikan dendam, nggih nyuwun sewu, dereng sae panjenengan. Lah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memaafkan. Ali ibn al-Husain cicitipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika nate apa kundur saking masjid, salat kundur saking masjid, falaqiyahu rajulun fasabbah. Wonten setunggal tiang nggih. Mencegat. Lajeng tiang menika mencaci maki Ali bin Husain. Dasar wis pun caci maki, dihina-hina, dielek-elek, dipisuhi. Dipisuhi Ali bin Husain, cicitipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazarat ilaihi al-abid wal mawali. Para pengawal dan pengiringnya Ali bin Husain niku langsung marah, tersinggung. Weh, tuane sih, majikane, nek cara-cara sekarang ya eone lah, bose, lah ya bose dielek-elek uang neng arepe uang neng dalan, kan itu, terang-terangan maning, kan itu, artinya caci maki, celaan, hinaan, pisuhan-pisuhan itu semua orang bisa dengar. Ini yang dipisuhi bukan orang sembarangan, cicitnya Rasulullah. Ini yang dicaci maki itu bukan orang yang tidak punya kekuatan. Dicintai dan dihormati. Punya budak dan punya pelayan. Punya pengawal juga. Keluarga besar loh keluarganya Rasulullah SAW. Dicaci maki. Fatharat ilaihil abidu wal mawali. Para pengawal. Kemudian budak-budaknya tersinggung. Terus pengen melayani. Lah kita orang juga apa-apa harap nesu. Batir ya sidik. Kancane ora ana, ya kan. Duit ya biasane ngutang, wis ana. Awake cengkring, gering. Arep dendam kepriwe lah, ora ana alasane. Lah Ali bin Husain kan punya, ya kan? Punya. Ya kan. Nasab ya cicitnya Rasulullah. Ya kan. Ilmu memang beliau juga ulama. Ya. Ibaratnya pasukan yang duwe, wong keluarga besar. Tapi apa? Faqala Ali bin Husain mahlan 'ala ar-rajul. Kuwi sing budak-budak karo prajurit pengawale. Padahal itu di depannya sedang mencaci maki. Itu bilang sabar itu bukan sabar, sabar bukan. Biasa sabar. Jangan. Summa aqbala 'ala ar-rajul. Kemudian Ali bin Husain menemui orang yang mencaci maki tadi. Faqala ma sutira anka min amrina aktsar. Jane elek-eleke aku sing kowe ora ngerti luwih akeh. Maksudnya kan kalau orang mencela, mencaci maki, misu-misu itu kan karena benci, karena tidak suka, karena yang dicaci maki itu punya kejelekan-kejelekan, kan begitu ya. Orang mungkin lah napa seseorang itu mencaci maki orang sing mboten dikenal, orang anak urusannya, orang anak masalahnya, orang anak penyebabnya, orang mungkin. Dicaci maki, dihina ini itu karena melihat orang yang dicaci maki itu punya banyak kesalahan. Lah, Ali bin Husain mboten nesu, malah menemoni dengan sabar, dengan tenang. Janjane elek-elek aku ya tesih akeh. Kowe bae sing ora ngerti. Malah seperti itu kan. Kamu aja yang enggak tahu. Ali bin Husain, cucunya Rasulullah. Ali bin Husain itu, jadi zaman dulu ada pertentangan sampai sekarang. Ada pertentangan antara Khawarij, Sunni, Syiah. Jadi ada yang tidak suka dengan keluarganya Nabi SAW. Nah, tidak suka. Jadi bukan karena punya banyak kesalahan dan kekurangan. Tapi saking tawaduknya, saking baiknya bilang kesalahan-kesalahanku masih banyak. Cuma kamu aja yang gak tahu. Lajeng, alaka hajatun nu'inuka alaiha. Janjana kowe butuh apa? Mbok bisa tak bantu. Malah bilang kayak gitu. Kowe janjane butuh apa sih? Tak bantu. Tapi bicara kayak gitu ya sabar dengan lemah lembut. Kayak saya tadi lah. Contohnya lah. Jadi kowe janjane butuh apa sih? Nek lagi ana perlu ya tak bantu ngene. Begitu. Fastahyar rajul. Orang tadi yang mencaci maku, yang mencaci maki, isin. Malu. Lah wis dicaci maki, malah yang dicaci maki malah memerintahkan orang lain, jangan marah, jangan tersinggung. Ana apa? Jadi butuh apa? Mbok tak bantu. Fa'alqa 'alaihi khamisatan kanat 'alaihi wa amara lahu bi alfi dirham. Ali bin Husain, cicitnya Rasulullah tadi kemudian melepas apa namanya selendangnya itu ya kata sorban yang kalau sekarang ya ada sing warna ijo ana sing warna putih ya apa namanya selendang ya bener ya atau apa namanya ya apa saja sorban yang biasa dinggo kiai-kiai kayak jadi nyong-nyong duwe tapi ora tak gawa ana nang omah ana jadi akhirnya dilepas itu padahal mahal. Dikasihkan sama orang tuh, ke hadiah mau sampean. Bahkan wa amara lahu bi alfi dirham. Bahkan Ali bin Husain ngasih hadiah 1000 dirham. 1000 dirham itu 1000 keping uang perak. Ora gelo. Ya kan ora ripis ora. Jadi kalau uang logam itu terbuat dari apa masaan? Sing pernah bekerja di bagian peruangan ya. Uang logam itu terbuat dari apa kalau di Indonesia? Nah, ya logam apa jenisnya? Besi apa? Orang tahu ya? Aluminium ya? Nah, itu terbuat dari perak murni. Jal sewu jiro lupan sewu. Iya, bi alfi dirham. Fakana rajulu ba'da dhalika yakulu ashadu annaka min awladir rasul. Nek ngine, aku bersaksi bahwasanya memang panjenengan itu keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemaaf sih. Wow. Wah, angel golet-goletane masakan wong kaya iki, Mas. Wah, jan. Nek jaman siki ya priwe carane dibales. Priwe carane golet bala. Iya, alasannya sih harga diri. Padahal kalau masalah harga diri lebih tinggi harga dirinya Ali bin Husain ulama keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Tapi itulah memaafkan. Kenapa? Karena ketika memaafkan itu bukannya bertambah turun, bukannya bertambah rendah, tetapi bertambah mulia. Ada orang datang menemui Ali bin Husain. Si Ali bin Husain ini ceritanya pun. Ali bin Husain. Faqala inna fulanan qad azaka wa waqa'a fika. Qala fantalik bina ilaihi fantalaka ma'ah. Ada orang apa nggih? Paring laporan. Wonten setunggal tiang manggihi Ali bin Husain rahimahullah taala. Laporan Pak Ali gitu ya, misalkan. Anak uang mencela dan mencaci maki panjenengan. Laporan kayak gue. Kayak wong kae. Kayak bencine nemen karo sampean. Ora seneng karo sampean. Sing di wong kae. Kata Ali bin Husain, "Fanfalik bina ila." Yo. Ayo takjak nemoni wong. Ayo. Jadi Ali bin Husain malah minta tolong untuk ditemukan sing di si wong. Iya, ditemui. Wa huwa yara annahu sayantasiru li nafsihi. Orang yang ngasih laporan tadi mengira Ali bin Husain arep ngomengi, arep membela diri, apa keperiwelah. Begitu. Ya reang ya. Falamma atahu qala ya hadza in kana ma qulta fiyya haqqan faghafarallahu li wa in kana ma qulta fiyya batilan faghafarallahu laka. Setelah ketemu Ali bin Husain lajeng ngendika, "Mas, nek sing sampean critakake niku bener kaitane kalih kula, mudah-mudahan Allah mengampuni kula. Tapi nek sing sampean sebutkan critakan niku kleru, mudah-mudahan Allah mengampuni panjenengan." Wis rampung urusane. Ya kan kemungkinannya cuma dua, Bro. Ya kan? Kemungkinan cuma dua. Yang diceritakan orang itu bisa benar, bisa salah tentang kita. Kan itu. Kita dibilang pembohong, misalkan. Masaan ana wong sing ngomong jenengan pembohong bener apa ora? Siapa sing ngomong gitu ya? Iya, ora terima. Terus akhirnya, siapa sih sing ngomong sih? Wani-wani ne, apa bukti ne? Nah, sudah, nanti saksi ne, kejadiannya kapan? Wes bersebae. Udah kayak gitu, ternyata kalau orang bisa mendatangkan bukti ya malah izin ya kan. Kayak tanggal ke kan rekaman suara ne masaan, iya ya. Tapi katakan begitulah ada kejadian seperti itu. Ada cerita masaan yang pembohong. Kan kemungkinannya cuma dua kan. Benar atau salah. Lihat penyelesaiannya dari Ali bin Husain cicitnya Rasulullah. Orang yang laporan tadi ditemoni. Konfirmasi. Ya ora konfirmasi. Kuwi langsung instruksi. Langsung sebuah keputusan. Ora takon. Mana buktinya? Apa maksud Anda? Kan itu. Ada saksi? Tidak. Tapi Ali bin Husain langsung nemoni. Mas, nek sing sampean apa namanya? Cerita kuwi bener. Maksudnya kalau memang saya itu pembohong. Seperti itu, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Tapi kalau sampean yang salah menilai saya sebagai pembohong, mudah-mudahan sampean yang Allah ampuni. Sampung. Wis adem. Ya, juga perlu kabeh akhirnya. Akhirnya apa nek endingnya itu sweet ending itu loh Mas An. Ya kan? Semuanya berakhir dengan indah. Tidak ada kemungkinan yang lain. Itu salaf kita. Jadi nek ana sing takon salaf ku priwe sih ya dia salaf. Ya salamnya seperti ini, memaafkan selesai. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazadallahu apa namanya? Abdan bi'afwin illa iz." Izan tidaklah yang Allah tambahkan itu seorang hamba yang mau memaafkan kecuali bertambah mulia dan semakin dihormati. Nah ini, ma'asyiral muslimin, saudara-saudara ingkang kula tresnani karena Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini yang perlu kita praktekan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang perlu kita hidupkan, yang perlu kita apa namanya lakukan dan laksanakan sehingga hidup itu ya tentram, tenang, damailah. Damai sudah. Karena kabeh-kabeh dipun ngapuraken. Nggih. Semuanya itu memaafkan, semuanya itu kemudian Allah yang memberikan ampunan. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit tapi dipraktekan. Ya mulai prakteknya teng pundi? Ya di tengah-tengah keluarga dulu. Ya. Neng misalnya bojone kleru ya aja dinengna, aja di apa? Didiamkan selama 3 hari 3 malam misalkan. Apa ditinggal lunga? Ribon bakonol. Jadi jangan seperti itulah. Yes. Jadi suami yang penyabar kan. kewes kenewes ana tanda-tanda nih masaan apa masih oh lungarang dina tolong dina gitu misalnya apa-apa nih ya. Ini jangan-jangan pelampiasan ya, lari dari rumah bapak. Barangkali ini enggak lah, sama anak juga seperti itu. Anak salah, ya memang tugas kita sebagai orang tua untuk meluruskan yang salah jadi benar. Kalau lihat istri kita salah, itu memang tugas suami sebagai penanggung jawab dan kepala rumah tangga. Yang ini salah deh, yang ini keliru. Kalau salah sendiri, salahnya kepada diri sendiri atau kepada orang lain? Pada diri sendiri. Ya, jaluk ngapurannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Contohnya siapa, Pak? Contohnya siapa salah pada diri sendiri? Iya, siapa tuh salah pada diri sendiri? Contohnya mungkin sholat jamaah telat terus. Ya itu kan salah pada diri sendiri. Malah rasa. Ya, orang kalau ya kalau sudah paham kan akhirnya ngerti. Iya, nyong. Kalau sholat jamaah katakan terlambat sekali dua kali masih manusiawi ya kan. Walaupun kalau standarnya salaf ya ora masuk. Standarnya salaf ibaratnya para ulama banyak dari mereka mengatakan 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram ya, standarnya dulu begitu. 40 tahun enggak pernah ketinggalan sholat jamaah. Ini. Oh, iya. 40 tahun. Standarnya ulama zaman dulu begini. 40 tahun enggak pernah ketinggalan sholat jamaah. Bukan ketinggalan sholat jamaah. Enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Orang-orang bukan cuma orang tahu masbuk. Masbuk kan masih ketinggalan. Ini tapi takbiratul ihramnya loh. Luar biasa. Tapi kalau ada di antara kita yang sering, artinya bendina mesti baik kan gitu. Mesti baik. Ya itu kan termasuk salah pada diri sendiri. Tidak terkait dengan orang lain. Gak bisa kita bilang, ya mending wis sholat. Ya lumayan timbangannya. Kayak sih orang sholat sama sekali babar belas. Ya jangan kayak gitu. Wong urusan dunia aja kita gak mau kalah. Masa urusan ibadah kita ngalah. Ya kan urusan dunia coba. Aja kalah karo kae. Juga gak mau gitu. Merasa urusan ibadah terus kita ngalah. Ya ora lah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan hati kita terjaga. Tetap suci. Tetap bersih. Okay. Dengan cara memaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.